Mitra bisnis, wacana penghapusan pilkada langsung mulai menguat setelah Ketua PBNU Hasyim Musadi, kemarin Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo yang mengusulkan agar pilkada diganti dengan sistem penunjukan. Menurut Bibit, Gubernur sebagai kepanjangan tangan Presiden seharusnya ditunjuk oleh Presiden, kemudian untuk Wali Kota atau Bupati ditunjuk oleh Gubernur. Alasannya, selain menghabiskan banyak biaya, kepala daerah terpilih akan berpikir mengembalikan modal kampanye dan sebagainya. Tapi ada juga yang menyebut usulan itu sebagai kemunduran demokrasi. Nah, untuk membahas masalah ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan presenter Tantowi Yahya. Mas Tantowi, sebagai orang yang pernah terjun di pilkada gubernur, bagaimana tanggapan Anda nih? Pemilihan langsung itu diperlukan. Pertama, ini adalah wujud nyata dari demokratisasi yang telah kita perjuangkan setelah reformasi. Kemudian kedua, rakyat itu memilih sendiri pemimpinnya. Jadi sudah tidak ada lagi era rakyat itu diberikan pemimpin. Belum tentu cocok kan? Sekarang ini dibukakan pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk menentukan sendiri siapa yang akan memimpin mereka selama berapa tahun ke depan. Nah, cuman yang perlu disimplifikasi itu mungkin pemilihan kepala daerah itu mungkin hanya pada tingkatan kabupaten dan kota madya. Sedangkan untuk tingkat satu, untuk gubernur, sebaiknya ke depan itu adalah paket dari presiden terpilih. Nah, nanti mekanismenya bisa dibicarakan dengan DPRD. Apakah DPRD akan melakukan proses penjaringan terlebih dahulu, gak tahu berapa orang calon terbaik, kemudian diberikan kepada presiden untuk dipilih. Kalau ini bisa terjadi, Mas, dampak atau manfaatnya apa nih? Kalau ini terjadi, maka pemerintahan di daerah itu akan efektif. Artinya gubernur itu akan menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam pengertian sesungguhnya. Jadi dia bisa mengontrol, mengkoordinasi. Kalau sekarang ini, bagai banyak yang kita dengar ya, kita baca, kan agak kesulitan beberapa gubernur untuk mengkoordinir para bupati dan wali kota yang ada di daerahnya. Karena mereka sama-sama dipilih oleh rakyat. Mas Tantowi, ada yang menyebut pilkada langsung ini menyuburkan budaya politik uang di masyarakat. Bagaimana menurut Anda? Saya rasa ini kan karena prosesnya baru ya di Indonesia, jadi kita sendiri masih semacam trial and error lah. Ya memang kita lihat dampak yang kurang baik dari pemilihan langsung itu, si calon itu menjadi sandera dari masyarakat kan. Nah tapi kan kita harus membuat semacam terobosan-terobosan, karena tidak semua kepala daerah yang terpilih itu semuanya karena mempunyai modal finansial yang besar. Tidak. Jadi itu hanya kasus-kasus tertentu saja gitu. Jadi seperti contoh saya sendiri ketika ikut pemilu legislatif di Sumatera Selatan kemarin, ya uang yang saya keluarkan itu ya bisa dibilang minim jika dibandingkan dengan calon-calon lain gitu kan. Artinya ada cara bagi kita di samping popularitas, nama baik, kontribusi yang nyata, yang dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Kalau persyaratan itu semua dipenuhi, saya rasa untuk terpilih itu besar gitu. Nah, masyarakat kita sendiri sudah pandai, jadi mereka sendiri sudah mempunyai pijakan berpikir lah gitu loh. Demikian presenter Tantowi Yahya, saya Rizal Andika.